Pio. Hae hae ngono lho Mas. Makno, makno. Bayu Enterprise, terima kasih. Thank you, tangannya diangkat sampai tepuk-tepuk. Anis Production, Sakura Video Setting.